Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kali ini tentang babu tahrimil ghibah, bab haramnya ghibah, wal amri bihifdil lisan, dan perintah menjaga lisan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di bawah bab ini seperti biasa sebelum menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengannya, beliau mengutip beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa surat dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabun rahim." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kalian menggunjing atau menggibah sebagian yang lainnya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang menyukai untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuhu, tentu kalian akan merasa jijik darinya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dan maha penyayang. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa menggunjing orang lain, menggibah orang lain, menceritakan keburukan-keburukan orang lain di luar pengetahuannya atau ghibah, itu merupakan dosa besar. Saking jeleknya perbuatan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan yang melakukannya itu seperti yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, wattaqullah, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah dari melakukan perbuatan yang seperti ini. Ya. Gak ada seorang pun di antara kita yang suka mau makan daging saudara kita yang sudah mati. Perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikan. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyinggung soal ghibah. Beliau bertanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu membicarakan hal-hal buruk, hal-hal jelek tentang saudaramu yang saudaramu tidak menyukai hal itu. Kalaupun benar, ya, maka kamu telah menggibahnya. Itulah yang disebut dengan gibah. Kalaupun tidak benar, maka kamu telah membuat apa? Kedustaan tentang saudaramu. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam babnya tadi menyebutkan haramnya gibah dan perintah menjaga lisan. Kenapa? Karena gibah ini kaitannya sangat erat dengan apa? Lisan. Ya. Dengan kata-kata. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita justru menjadi petaka buat kita. Ya. Maka jaga lisan. Caranya hindari apa? Gibah. Ya. Jauhi kebiasaan membicarakan orang lain. Ya. Menyinggung keburukan-keburukannya. Kalau ada sesuatu yang memang benar, ya, bahwa saudara kita melakukannya, maka yang dilakukan adalah menasehatinya. Nah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allah tetap membuka peluang untuk kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, termasuk ghibah. Ya. Meskipun ghibah perbuatan yang menjijikan, dosa besar, tapi kalau kita bertaubat darinya, Allah tetap membuka peluang untuk itu. Ya. Jangankan ghibah, dosa syirik sekalipun yang merupakan dosa paling besar, tingkatan paling tinggi dari semua dosa, kalau pelakunya bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Nah, wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 36, wala takhfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kamu enggak punya pengetahuan tentangnya. Ya, baru sebatas kabar burung atau desas-desus, ya. Atau sekilas pintas begitu. Jangan diikuti. Jangan dipercaya. Kalau kita mengetahui sesuatu hanya sekilas, sepintas, ya, cuma dengar begitu saja dari orang, maka itu tidak masuk dalam kategori ilmu. Ya. Kita tetap tidak memiliki dasar kuat tentangnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Belum jelas. Kalau sampai kita mengumbar, menyebarluaskan segala sesuatu yang sebenarnya kita tidak mengetahuinya secara pasti, maka masuk dalam larangan di ayat ini. Ya. Kita termasuk yang ditegur oleh Allah. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Rata-rata, ya, gibah itu juga isinya perkara-perkara di mana seseorang yang menggibah saudaranya itu tidak tahu hakikatnya. Ya. Makanya diangkat ayat ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab apa? Haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga apa? Lisan. Nabi SAW katakan kafabil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan dusta ketika ia menyampaikan, membicarakan, menyebarluaskan segala sesuatu yang telah didengarnya, padahal belum tentu apa benar. Jadi pastikan terlebih dahulu, ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong, hoax. Kebohongan itu seakan-akan disediakan medianya begitu, orang untuk berbohong. Dan juga seakan-akan di zaman sekarang ini disediakan media untuk menyebarluaskan kebohongan. Maka lahirlah istilah apa? Hoax begitu. Kalau kita mendapati berita yang belum tahu kebenarannya, jangan gegabah untuk apa? Men-share-nya, menyebar luaskannya. Kalau di zaman dulu menyebar luaskan sebuah berita itu mungkin dari lisan ke lisan. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Menggunakan apa? Media yang ternyata lebih cepat ya dalam penyebarannya. Nah, cuma 5 detik sudah bisa sampai ke luar negeri. 5 detik baru ngetik sedikit, set. Atau cuma nge-share begitu aja kan sedetik paling bisa sampai ke luar negeri. Ya. Maka hati-hati. Ya. Kalau mau berbagi faedah, misalkan ada berita tentang ini, tentang itu, ya pastikan dulu. Jangan sampai sudah di-share kemudian nanti dibalas, wah ini hoax. Ya, ini kan tidak lucu. Seorang muslim harus betul-betul apa? Hati-hati, memastikan setiap berita yang dia dengar. Jangan asal share, jangan asal sebarkan. Nah, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jelas sekali di sini bagaimana Allah katakan, jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu tentang ilmunya, karena berapa banyak kerusakan yang terjadi akibat ini. Permusuhan, ya. Kebencian, dendam, sampai pada tingkatan pembunuhan terjadi gara-gara ini, mengikuti sesuatu yang tidak diketahui ilmunya, ya. Mengikuti sesuatu yang gak jelas. Kemudian kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, apa yang masuk di pikiran kita, itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Ya. Karena nanti yang bicara bukan lisan kita di hadapan Allah, ya. Tapi kaki kita, tangan kita, ya. Nah, semua anggota badan kita yang lain akan bersaksi tentang apa saja yang telah kita lakukan. Kalau pendengaran berarti apa saja yang telah kita dengar. Kalau penglihatan berarti apa saja yang kita lihat. Nah, pendengaran, penglihatan, pikiran, itu kan termasuk 3 hal yang mendorong lisan untuk apa? Berbicara. Ya enggak? Kita mendengar sesuatu, kemudian kita bicarakan, kita sampaikan. Kita melihat sesuatu, kemudian kita bicarakan, kita sampaikan. Kita memikirkan sesuatu, kemudian kita bicarakan. Ya. Makanya yang disinggung di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan lisan, tapi apa? Pendengaran, penglihatan dan fuad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan innal lisana, sesungguhnya lisan. Ya. Tapi yang Allah singgung apa? As-sam'a, pendengaran, penglihatan. Kemudian apa? Hati, fu'ad. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kenapa? Karena yang mendorong lisan untuk bicara diantaranya sekali lagi adalah ini. Pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Dugaan. Gitu. Mendorong lisan untuk mengutarakan sesuatu. Karena sekilas mendengar ya, begini, begini, begini, begini tentang sebuah berita. Kemudian apa? Lisan membicarakannya. Ya, menyebarluaskannya. Padahal belum tentu apa? Benar. Ya. Melihat sesuatu. Betul. Yang dilihatnya itu betul. Kemudian mendorong lisan untuk apa? Menyampaikannya. Ya. Membicarakannya. Nah. Misalnya kita melihat saudara kita melakukan sesuatu begini dan begitu. Kemudian kita bicarakan kepada orang lain di luar pengetahuannya. Nah, ini kan ghibah. Ya. Di ayat ini Allah Azza wa Jal mengingatkan bahwa semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, ya, apa yang ada di benak, pikiran, hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, di sini baru Allah singgung soal lisan secara khusus. Ma yalfidhu min qawlin, ya, kalimat apapun yang terucap dari lisan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita gak akan pernah bisa kita tarik kembali. Ya, kata-kata sudah keluar. Kamu sudah memvonis saudaramu A. Gak mungkin kita bisa tarik kembali A itu ke dalam mulut kita. Ibaratnya nasi sudah menjadi apa? Bubur. Kalau saudaramu sampai tersakiti, ini kan bahaya. Ya. Kita telah menzoliminya. Ya. Maka yang harus kita lakukan selain bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Makanya lisan itu lebih cepat membunuhnya dibandingkan dengan senjata tajam apapun itu, ya, mau pedang, mau pisau, mau apa, pistol, mau apapun. Ya. Memang betul pedang bisa membunuh, senjata tajam bisa membunuh, pistol apa segala macam bisa membunuh, menyebabkan kematian. Tapi lisan lebih cepat dalam hal itu. Ya. Kalau pedang kan kita perlu mengayunkan terlebih dahulu, ya enggak? Pistol kita perlu apa namanya, mengarahkan sampai pas sasarannya, ya. Kalau lisan, antum sambil tiduran pun antum katakan satu kalimat, ya, teman antum ada di samping antum itu sudah bisa menyakitinya, padahal antum tidak berbuat apa-apa sambil selonjoran begitu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, itu bisa langsung terkena, ya. Itu cepatnya lisan dalam hal apa? Membunuh. Makanya ada istilah apa? Lidah itu tak bertulang, tetapi mampu mematahkan setiap yang bertulang. Lisan memang tidak bertulang, ya. Tapi bisa mematahkan setiap yang bertulang. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga lisan. Dan Allah ingatkan di sini, kata-kata apapun yang keluar dari mulutmu, dari mulut manusia, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Semuanya tercatat dengan rapi. Gak akan ada yang lolos. Ya. Gak akan ada yang lolos. Sampai pada akhirnya nanti akan di hisab begitu, ditimbang mana yang paling banyak, apakah kata-kata jeleknya ataukah kata-kata yang baiknya. Dan kata-kata jelek jelas mempengaruhi, ya. Nah maka karena ghibah itu kaitannya dengan lisan, Allah katakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Jadi hati-hati. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi usahakan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita itu baik, tidak menyinggung perasaan, ya. Jadi jangan asal apa bunyi, yang penting enak buat sendiri. Nah, kita harus meraba perasaan apa orang lain, karena kita itu sama-sama sebagai makhluk yang memiliki apa? Syuur. Apa syuur? Perasaan. Kita makhluk yang Allah ciptakan memiliki apa? Syuur, memiliki perasaan. Maka jangan sampai kamu sentuh perasaan saudaramu dengan kata-katamu yang tidak enak didengar. Ya. Walaupun terkait hal yang mungkin ya secara pribadi kita itu enggak setuju, enggak cocok, enggak pas, tapi untuk menolaknya cobalah dengan kata-kata yang baik sampaikan. Jangan asal bunyi, wah ini begini itu begini. Nah, sampaikan dengan kata-kata yang baik supaya semuanya apa, merasanya nyaman. Kita juga kalau dikata-katai oleh saudara kita yang menyentuh perasaan kita, kita akan marah, ya enggak? Kita akan tersinggung. Nah, saudara kita juga sama begitu. Jadi jangan cuma meraba perasaan kita sendiri, kita juga harus meraba perasaan saudara kita, teman kita, karena kita sama-sama punya apa? Perasaan. Ya. Nah. Maka kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau bicara soal kata-kata yang baik, oh jelas banyak sekali. Ya, kalau soal baca Quran, zikir, apa segala macam, ya jelas lah. Itu sih nggak ada yang mendebat seorang pun, ya nggak. Ya. No debat dalam hal itu. Tapi kadang-kadang hal lainnya dalam muamalah, ya, dalam bergaul, ini juga harus dijaga kata-kata baik, jangan sampai menyinggung apa? Perasaan. Nah, dan kita juga harus mengenali saudara kita. Ada orang yang memang mudah tersinggung, ada yang ya biasa saja begitu. Jangan dianggap semua sama. Ya, jadi hidup itu jangan apa yang kita mau, ya. Jangan seperti itu, karena belum tentu ya itu mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan manusia. Kan yang kita kejar itu selain mendapatkan kecintaan Allah juga kecintaan manusia. Ya. Apa salah mencari kecintaan manusia? Tidak salah. Ya. Nabi pun memberikan bimbingan. Ya, salah satu yang bisa dengan itu kita mendapatkan cinta manusia adalah apa? Zuhud, izhad fid dunya. Ya. Wihibukallah wazhad fima ingdan nas yuhibbuka annas. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu kepada apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah itu. Jadi kata Syekh Utsaimin, tidak dosa kita mencari kecintaan dari manusia, bukan saja dari orang yang beriman, kata beliau, mendapatkan kecintaan dari orang kafir pun tidak dosa. Yang dosa itu kalau kita mencintai orang kafir, itu dosa. Kalau orang kafir mencintai kita karena apa yang kita lakukan dari kebaikan, itu tidak dosa. Contohnya gimana? Contohnya kita kerja, bos kita orang kafir. Kita bekerja, amanah kita. Ya. Menjaga barangnya dengan baik, mendistribusikan barangnya dengan baik, sampai akhirnya bos kita yang kafir itu angkat 4 jempol. Top kamu ini memang betul, bagus kamu ini, kerjamu bagus sekali. Cinta dia kepada kita, enggak masalah. Tidak dosa itu. Karena kita ini manusia, ya. Kalau tanpa cinta enggak akan pernah bisa hidup. Kita hidup itu dengan apa? Cinta. Ya. Kita hidup itu dengan cinta. Ada banyak hal yang kita cintai, yang kita sukai, yang kita senangi dalam hidup ini. Kalau kita sudah tidak mau mencintai sesuatu, banyak hal ya mati. Ya. Cinta itu kan gambaran dari keinginan, kemauan, kesukaan, ya. Kalau kita sudah tidak mau apa-apa, tidak menyukai apa-apa, makan enggak mau, minum enggak mau, hasil akhirnya apa? Ya selesai. Ya. Tutup usia lebih cepat. Kan gitu. Nah. Jadi kata-kata yang baik itu bisa mendatangkan kecintaan Allah dan juga kecintaan siapa? Manusia. Nah. Kita tidak menggibah. Itu bisa mendatangkan kecintaan Allah, kecintaan manusia. Tapi kalau kita kebiasaannya gibah sana, gibah sini, ya, menceritakan orang lain di luar pengetahuannya, keburukan-keburukannya, tentu akan membuat orang itu benci kepada kita, tidak suka kepada kita. Jangan pernah berharap kesempurnaan dari teman kita, karena enggak akan pernah ada teman yang sempurna. Ya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin, disebutkan. Man baqiya man talaba akhan bila aibin, siapa yang mencari teman tanpa aib, maka dia akan hidup tanpa teman. Ya. Saya enggak mau berteman dengan fulan, banyak kesalahannya, enggak, hidup sendirian. Pasti akan begitu. Ya, karena enggak ada yang sempurna. Ya, enggak ada yang sempurna. Oleh karena itu, jangan melihat teman kita itu dari sisi kekurangannya saja. Tapi lihat juga sisi apa? Kelebihannya, biar balance. Biar seimbang begitu. Kalau yang kita lihat kekurangan-kekurangannya saja, ya. Siapa sih yang tidak punya kekurangan? Ya. Nah. Semua punya kekurangan karena tidak sempurna. Ya. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Aw liyasmut, atau diam. Kalau enggak bisa lebih baik apa? Diam. Ada istilah diam itu apa? Emas. Ya, ya, ada istilah diam itu emas. Artinya apa? Ya, menyelamatkan. Begitu. Kalau sekiranya kurang pas diucapkan, ya lebih baik apa? Diam. Simpan saja di dalam hati. Enggak masalah. Ya, enggak usah diutarakan, enggak usah disampaikan. Kata Imam Syafi'i, hadis ini mendidik kita untuk apa? Berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu. Sekiranya ada manfaat, ucapkan. Sekiranya tidak ada manfaat, tahan. Gitu. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Imam Nawawi, beliau kasih catatan, wa hadzal hadisu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallam idza kana al-kalamu khayran wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu. Dalam hadis ini sharihun, sangat jelas sekali, fi annahu yanbaghi alla yatakallam, bahwasanya seseorang itu semestinya tidak bicara, illa idza kana al-kalamu khayran, kecuali kalau pembicaraannya itu baik. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, yaitu yang nampak apanya? Maslahatnya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam, ketika ada keraguan soal maslahatnya maka sebaiknya tidak bicara. Lihat, yang kita ragu-ragu saja ini ada maslahatnya atau enggak, itu kita sebaiknya apa? Menahan diri. Apalagi yang jelas-jelas tidak ada apa? Maslahatnya, malah memudaratkan orang lain. Sekali lagi, yang ragu saja sebaiknya kita apa? Tahan. Ini ada maslahatnya atau enggak? Kita masih ragu-ragu. 50-50 misalnya. Sebaiknya kita tahan. Apalagi kalau yang jelas-jelas mengandung muzorot, membahayakan orang lain. La dhorora wala dhirar, kata Nabi. Enggak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Ya. Mau disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Tetap mau disengaja ataupun enggak disengaja. Enggak ada istilah ya kalau enggak disengaja enggak bahaya. Enggak. Ya. Masuk dalam perkiraan kita, wah ini bisa membahayakan saudara kita, jangan dilakukan, hentikan, tahan. Ya. Nah. Tidak ada maslahatnya sama sekali dalam ghibah. Ya. Semuanya mudharat. Nah. Kecuali kalau kita mengadukan seseorang kepada seorang alim untuk mencari apa? Saran, solusi, ya, masukan. Ini tidak jadi masalah. Ya. Misalnya ada yang datang melamar anak kita, seorang laki-laki. Nah, kita tidak tahu nih, atau datang khabar kepada kita bahwa dia begini begini begini. Terus kita sampaikan kepada seorang yang kita anggap bisa memberikan apa? Solusi, masukan. Kita sampaikan bahwa anak saya ada yang datang melamar, namanya Fulan, menurut khabar yang sampai dia begini begini begini, gimana solusinya? Itu kan ghibah juga. Tapi yang seperti ini dibolehkan. Ya, enggak termasuk kategori ghibah yang dilarang. Nah, qala wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ayyul muslimina afdal, muslimin yang bagaimana yang afdal, orang Islam yang seperti apa yang baik. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, seorang muslim yang baik itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya. Di sini Rasulullah hanya menyebutkan lisan dan tangan karena memang secara umum gangguan itu dilakukan oleh dua anggota badan ini. Kalau tidak dengan lisan, maka dengan apa? Tangan. Ya, itu gangguan. Maka sebisa mungkin kita jaga diri, jangan sampai lisan kita mengganggu, menyakiti orang lain. Dan sebisa mungkin kita tahan tangan kita dari menyakiti orang lain. Ya. Dan kita juga harus menasehati, ya, saudara-saudara kita untuk tidak menyakiti temannya dengan lisannya, tidak menyakiti temannya dengan apa? Tangannya. Bukan berarti tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh selain dari dua anggota badan ini yang menyakiti orang lain tidak masuk dalam kategori menyakiti, tidak. Tetap semuanya. Kan bisa dengan kaki. Kaki dipakai untuk apa? Menendang misalnya untuk menyakiti. Iya kan? Atau juga dengan gerak-gerik, lo bisa. Gerak-gerik itu juga bisa menyakiti sesama, ya enggak? Dengan gerakan wajah atau kepala misalnya, ya kan? Bisa. Tapi umumnya tindakan menyakiti itu dilakukan oleh lisan dan tangan. Lisan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tangan melakukan gerakan seperti memukul, menampar, dan semisalnya. Ya. Jadi kita harus didik anak-anak kita, ya, didik anak-anak kita, lisannya jangan sampai menyakiti orang lain, tangannya jangan sampai dipakai untuk menyakiti apa? Orang lain, ya. Jangan suka mengucapkan kata-kata menjatuhkan orang lain, dan jangan juga membiasakan menggunakan tangannya untuk, ya, menyakiti orang lain. Dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya. Orang Islam yang baik, kata Nabi, yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallah walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala alamin.